Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad. Al-Wahidus Samad yahdi lirrasyad. Bi khairi khalqika syafi'al umami ya Rabbana salli alaihi sallimi. Wal ali gharikna fi bakhril wahdati. Bi kulli khalin daiman mas'ati. Ya Rabbana ya dal'ula ya dhannawal. Ya dal jalali wal jamali wal kamal. Anta ra'ufun wa rahimun wa ghafur. Wa ana dhulumun wa jahulun wa kafur. Wa laisa lana illa azimu afrika ya Allah. Wa ma lana illa azimu fadlika ya Allah. Faghfir lana ya Rabbana. Faghfir lana waftah lana wa rabdina. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wa'ndur ilayya sayyiti binadrah musilatini khadratil aliyah amma ba'd. Hadratil kurama, para alim ulama, para kiai, masyayih wal asyatid yang saya hormati, wa khususan hadratil kiram beliau Romo Kyai Haji Iksan Makin berserta keluarga, baik selaku anggota Majelis Taklim Pusat maupun selaku Nadhiru Manhaj At-Tahdzib. Dewan Pimpinan Penyiar Serata Kitab Pusat berserta Majelis Taklimnya dan para Dewan Pimpinan Penyiar Serata Kitab Daerah Tingkat 1 dan Tingkat 2 berserta pengurus penyiar surat akidah tingkat kecamatan dan imam-imam jamaah yang saya muliakan. Bapak-bapak penjabat, baik sipil maupun non-sipil yang berkenal hadir yang saya hormati. Para hadirin hadirat, minal wahidiyina wal wahidiyat, wa minal muslimina muslimat, hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga malam ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai detik ini kita semuanya masih diperkenankan untuk ikut serta hadir dalam satu majelis Majelis Kubur yang terakhir malam ini, yang mana malam yang sangat menentukan dari beberapa gelombang mujadah yang kita lakukan bersama. Untuk itu, mudah-mudahan gelombang yang terakhir pada mujadah kubro malam ini yang sangat menentukan sukses dan tidaknya dari gelombang-gelombang sebelumnya ini benar-benar melupakan satu gelombang terakhir yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus akan membawa manfaat barokah kepada seluruh umat dan masyarakat. Sanjungan selawat salam barokah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada para jami'il anbiya wal mursalin wa alim ashabihim, untuk tundanya salam ikraman wa ta'diman wal mahabbah mudah-mudahan selalu dilimpahkan pada para kekasih Allah, para wali-waliullah, para jami'i sultan awliya ghazaman min awali milakhrihim, wa khususan ila awliya itis ahfi ardi Indonesia, wa usulihim wa puru'ihim, shaghiran wa kabiran, zakaran wa unsa aina makanu, khususan alladina umbi wilayah Kediri, wan Jombang, wa mahkamalayahimah, wa khususan khasah hadrati sultan awliya ghasada zaman wa a'wanhi radiyallahu ta'ala anhum. Wa a'ata alayna ya Allah wa ala majlisina hadha majlis mujadah kubra min barakatihim.